Dra, tarik Dra. Nanti kowe. Tarik Dra. Oh, ayo Dra. Dra. Letre yo. Joko tingkir ngombe dawet, jadi pikir marai mumet. Joko tingkir mangan jamur, marai mumet neng sina ajur. Marai mumet neng sina ajur. Hey, neng Purwokerto tuku ketan, iki cerita anak rantauan. Lomba rawe pedes tenan, boleh duit kanggo masa depan. Bot neng ngisor wit nglinjo asik paling abot tinggal anak bojo deku donat neng Kalimantan tetap semangat kanggo masa depan hey godong kenikir godong koro jadi pikir aku aneh dong seneng karo moro tuwa kadung seneng karo moro tuwa ngono ya pak sik sik sik Kesel. Abekane Senin kemen Senin Selasa ora ene jedane. Wes ayo. Wes. Wes. Tenan iki. Indra keturun le. Indra ku kan. Wes ora apa-apa. Indra kare 30 menit. Ya rokok klobot. Oh rokok. Wo jalone. Ya penutupan rokok klobot no. Iya kowe melu nyanyi kudune. Ya melu. Yo. Rokok klobot ning